Namanya Barang Monata, kita goyang lagi yuk. Hanya ini. dapat ku berikan tanda sebagai kado perkawinanmu. Terima kasih Mas Bos. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di Nunung